بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa memberikan berbagai limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Amin. Termasuk kemudahan dari Allah kepada kita semua untuk melaksanakan kajian Islam ilmiah dengan menghadirkan Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dengan tema kajian bahaya radikalisme dan komunisme terhadap negara. Dan Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah. Semoga Allah menjaganya. Perlu kami sampaikan bahwa jadwal kajian Islam Ilmiah Ahlussunnah Wal Jamaah tema bahaya radikalisme dan komunisme bagi negara, pemateri Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah di Masjid Raya Ukhuwah Denpasar Bali. Hari ini Ahad tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah berketepatan tanggal 2 Oktober 2016 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Telah berlangsung ramah tamah pembicaraan dengan tamu undangan. Insyaallah sampai pukul 10. Dan kami sampaikan pembukaan. Dan selanjutnya insyaallah nanti pada pukul 9.55 sampai 10 lewat pada pukul 10 ada sambutan dari Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Insyaallah akan disampaikan Bapak Taufik Asadi. Selanjutnya setelah itu sambutan dari Pangdam 9 Udayana. Insyaallah akan disampaikan atau diwakili Bapak Kolonel Abdi John Sinaga, Jabatan Staf Ahli Pangdam 9 Udayana, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya, setelah itu sambutan Kapolda Bali, Irjen Pol DRS Sugeng Priyanto SHMH, insya Allah diwakili AKBP Priyanto Basic Kasubdit 4 Dirian Telkom Polda Bali. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan sesi pertama insyaallah pemateri Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidhullah. Dan kurang lebih pukul 12 sampai 14.00 istirahat. Dan dilanjutkan pada pukul 14.00 lewat 10 sesi yang kedua. Setelah sholat asar dilanjutkan pada sesi yang ketiga kurang lebih pukul 15.35 sampai 17.00. Dan perlu kami sampaikan bahwa kajian ini disiarkan secara langsung di Radio Anadyah Bali. kepada para undangan yang semoga dimuliakan Allah, kami atas nama panitia daurah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dan juga kepada Takmir Masjid Raya Ukhuwah, terima kasih atas kebaikannya. Jazakumullah khair atas diberikannya izin pemakaian tempat dan prasarana untuk terselenggaranya acara daurah ini. Kepada peserta, kami mohon agar menjaga kebersihan masjid dan juga menjaga anak-anak agar didampingi, agar tidak mengganggu. Dan juga kami menghimbau kepada peserta agar parkir yang tertib agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Atas ta'awunnya kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga kajian ini memberikan manfaat yang besar terhadap kaum muslimin di negeri ini Indonesia dan terkhusus di Bali agar dijauhkan dari radikalisme dan komunisme. Semoga Allah senantiasa mengarahkan kepada pemerintah kepada kebaikan dan mengaruniakan kepadanya keberadaan orang-orang soleh di sekitarnya. Dan kepada seluruh panitia dan peserta daurah, semoga Allah mencatat segala upaya ta'awun dan sumbangsih antum termasuk dalam timbangan amal kebaikan antum di sisinya. Amin. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizullah, semoga Allah menjaganya. Dan juga alhamdulillah telah hadir para undangan yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Kapolda Bali atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolresta Denpasar atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Pangdam 9 Udayana atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Danrem 163 Wirasatya atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak-bapak Tamir Yayasan Masjid Raya Ukhuwah, Tamir Masjid Sudirman, peserta undangan yang kami muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Taufik Asadi, Sarjana Agama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi siang ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturahim dengan jamaah sekalian pada saat ini. Ini adalah atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dalam kajian yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz dari Jember akan memberikan semangat dan juga memberikan wawasan-wawasan baru tanggung jawab kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifatullah fil ard. Ini sangat penting bagi kita supaya kita sebagai umat Islam tidak lupa diri tentang fungsi dan peranan kita. Tidak ada pengabdian yang setinggi-tingginya kecuali pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang mulia adalah tugas menjadi khalifatullah fil ard, menjadi mandataris Tuhan supaya kita mengelola bumi dengan segala isinya sesuai dengan ridho dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sangat penting, saya kira kita syukuri bahwa kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan tahun 1945. Itu pun atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang tertera di dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 45. Sebab apa? Pada waktu itu tahun 45 jelas kita di dalam posisi dijajah oleh Jepang. Kemudian karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Amerika ngebom Jepang. Akibatnya di Indonesia pemerintah Jepang pun gemetar dan menyerah akhirnya. Dan di dalam waktu kekosongan itulah kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hari Jumat pada bulan Ramadan. Ini saya kira penting untuk disadari. Meskipun kita tahu keinginan-keinginan membebaskan kita dari penjajahan sejak lama oleh para pahlawan-pahlawan nasional kita, ada Tengku Umar, ada Imam Bonjol, ada Diponegoro dan sebagainya, yang semuanya adalah para alim ulama daripada orang-orang Islam yang ingin membebaskan negeri kita dari penjajahan pada waktu itu. Ya alhamdulillah kita menjadi punya negara sejak tahun 1945. Oleh karenanya sebenarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah yang kita dijamin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia agar bangsa Indonesia menjadi orang yang beragama. Namun di dalam sejarahnya kita pun tahu bahwa kita pernah diganggu, digoda dan diupayakan, yaitu dengan adanya gerakan-gerakan komunisme, gerakan-gerakan materialisme, gerakan-gerakan yang anti Tuhan, yang ini semuanya pernah menjadikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita. Kita ini kadang-kadang lupa. Maka saya kira ini perlu diingatkan pada saat ini. Supaya apa? Generasi yang akan datang bisa melanjutkan perjuangan li'i'lai kalimatillah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah kami sampaikan dan sebagai sambutan di dalam rangka kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberkati kepada kita semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Taufik Asyadi. Kami mengucapkan jazakumullah khair. Selanjutnya, sambutan Pangdam 9 Udayana, Bapak Mayor Jenderal TNI Kustanto Widyamoko, diwakili oleh Bapak Kolonel Abdi John Sinaga. Beliau adalah Staf Ahli Pangdam 9 Udayana bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu kepada Bapak Kolonel Abdi John Sinaga, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan mohon permohonan maaf dari Bapak Pangdam karena dari kemarin sore sampai hari ini Bapak Pangdam dan seluruh pejabat utama Kodam ada di Singaraja dalam rangka kegiatan sehati untuk para generasi muda. Sehati itu kegiatan sehari kegiatan bersama TNI. Jadi generasi muda itu dikumpulkan di Yoni Prider Tuh, mengikuti kegiatan apa yang dilakukan TNI sehari-hari, itu yang diikuti. Mulai bangun pagi. Kemudian wawasan kebangsaan ditanamkan. Demikian juga nanti mungkin yang kita laksanakan di sini, ya samalah dalam rangka juga cinta tanah air kita. Jadi saya bacakan amanat Pangdam 9 Udayana. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang posisinya duduk ini. Jadi saya membacakan sambil duduk. Sambutan pada acara kajian Islam ilmiah bahaya radikalisme dan komunisme terhadap negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Provinsi Bali, yang saya hormati pengasuh Mahat As-Salafi Jember Ustadz Luqman Ba Abdu, yang saya hormati pengurus beserta anggota Majelis Taklim Provinsi Bali, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri kajian Islam ilmiah bahaya radikalisme dan komunisme terhadap negara dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Pangdam 9 Udayana maupun pribadi menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi kepada Majelis Taklim Provinsi Bali atas terselenggaranya acara kajian ini. Semoga kegiatan ini memberikan andil yang positif demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif di wilayah Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa paham radikalisme dan komunisme sangat bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Kedua paham ini di samping dapat merusak kesucian norma-norma ajaran agama, juga dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme merupakan suatu paham atau ajaran yang mengharuskan sekelompok orang untuk memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan dan mengatasnamakan suatu ajaran agama tertentu. Sedangkan komunisme merupakan suatu pola berpikir yang berlandaskan pada ateisme, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Paham ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya. Beberapa tahun belakangan ini, bangsa Indonesia telah mengalami cukup banyak serangan terorisme yang dilancarkan oleh para teroris yang memiliki paham radikal. Aksi teroris tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menyebarkan atmosfer kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang terjadi perbincangan hangat atau polemik di masyarakat dunia tentang adanya organisasi radikal di Timur Tengah, yaitu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, yang eksistensi dan kemampuan persenjataannya sama dengan negara-negara sekitarnya. Paham Islam garis keras yang menjadi semangat perjuangannya ternyata telah menghilami beberapa warga negara Indonesia untuk mengikutinya. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu di Medan, remaja berusia belia telah berani melakukan aksi teror dalam suatu kegiatan keagamaan. Tentunya hal seperti ini menjadi salah satu keprihatinan kita bersama. Di samping itu, pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa paham komunis melalui gerakan Partai Komunis Indonesia telah beberapa kali mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang sah. Ini menunjukkan bahwa PKI merupakan bahaya laten yang dapat membahayakan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena paham yang dianut adalah komunis yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dalam era reformasi saat ini, bahaya laten komunis dilaksanakan melalui cara-cara yang inkonstitusional, yaitu berupaya menentang kebijakan pemerintah dengan cara menciptakan instabilitas politik dan keamanan di negara kita. Bangkitnya kembali bahaya laten komunis sangat dimungkinkan terjadi karena dalam dinamika perjuangannya tidak mengenal istilah kalah dan selalu bergerak di bawah permukaan. Apabila stabilitas keamanan negara terganggu, maka komunis akan muncul kembali. Gerakan komunis bersifat total dan berlanjut yang dilakukan melalui penetrasi dan infiltrasi ke dalam organisasi massa, parpol, birokrasi, dan lembaga pemerintah yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dengan menggunakan segala macam cara mulai dari yang halus sampai dengan cara yang biadab. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masih saja ada beberapa orang yang belum sadar sehingga mudah terpengaruh oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Mereka tidak menyadari bahwa tindakannya itu salah, baik dari segi hukum maupun agama. Disinilah dibutuhkan kerjasama antar komponen masyarakat, baik unsur pemerintah daerah, TNI, kepolisian, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan berbagai upaya atau tindakan pencegahan secara dini guna mengantisipasi berkembangnya paham radikal dan bahaya Latin komunis di negara kita. Indonesia khususnya Bali merupakan barometer keamanan dunia karena memiliki destinasi pariwisata yang terkenal di mancanegara. Jika Bali aman, tentunya masyarakat dunia menilai bahwa Indonesia secara keseluruhan juga aman. Jangan sampai keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sudah tercipta selama ini terganggu oleh adanya paham-paham radikal dan komunis yang melancarkan aksinya. Melalui acara kajian Islam ilmiah, bahaya radikalisme dan komunisme terhadap negara, tentunya kita berharap akan dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan langkah-langkah konkret dalam menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam rangka melanjutkan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denpasar 2 Oktober 2016, Panglima Kodam 9 Udayana, Kustanto Widiatmoko, MDA, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Demikian tadi sambutan dari Pangdam 9 Udayana yang diwakili Bapak Kolonel Abdi John Sinaga. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Selanjutnya sambutan dari Kapolda Bali Irjen Pol DRS Sugeng Priyanto SHMH, insyaallah diwakili AKBP Priyanto P, Sarjana Ilmu Kepolisian, Kasubdit 4 Dirjen Telkom Polda Bali. Untuk itu kepada Bapak Priyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Lukman dari Pimpinan Pondok Pesantren As-Salafi Jember. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Provinsi Bali, Pak Haji Taufik SAG. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Pangdam, peserta atau jemaah sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk kita berdiskusi, sharing informasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Panitia Takmir Masjid Ukhuwah, yakni radikalisme dan komunisme terhadap negara. Pada kesempatan ini, marilah kita tidak henti-hentinya menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju ke situasi yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya, kami mewakili Bapak Kapolda Bali mengucapkan permohonan maaf kepada panitia beserta jemaah sekalian beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kemudian mewakilkan kami yang keseharian kami tugas di intelijen, sering bekerja sama baik dengan teman-teman MUI, dengan takmir masjid di sini, ya, saya sudah sering komunikasi untuk memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Kapolda yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan tentang radikalisme itu adalah suatu paham atau ideologi yang ingin merubah suatu tatanan yang bersifat cepat dan mendasar, yang paling inti adalah dengan cara kekerasan. Nah, kekerasan ini memang dari sisi agama kita ya jelas-jelas bertentangan, kemudian juga dari sisi hukum negara. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah radikalisme itu sebenarnya banyak ya. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan ya. Tapi pada kesempatan ini yang menjadi tren situasi Kamtimas di Indonesia ini adalah radikalisme yang mengarah ke terorisme. Ini yang menjadi konsen baik negara-negara kita maupun negara di dunia sesuai dengan resolusi PBB ya tentang terorisme. Perlu kita pahami bahwa kita berkumpul di sini adalah kita bekerja sama ya untuk mencegah dan menangkal paham radikal terorisme ini untuk tidak berkembang. Berkembang baik secara ideologi maupun secara tindak pidananya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Terorisme. Undang-Undang Teroris di Indonesia. Bagaimana upaya kita di sini, yang jelas kita minimal harus tahu apa itu doktrin terorisme atau radikal terorisme yang mungkin ada di sekitar kita, yang kita mengetahuinya. Ataupun kita mengetahui doktrin-doktrin terorisme dari kita membaca buku, sehingga kita bisa menjadi benteng ya. Kita di sini menjadi benteng setidaknya di keluarga kita, anak istri kita, kemudian meluas lagi ke lingkungan kita ya. Ada bahasa terminologi menyatakan jadilah polisi bagi dirimu sendiri ya. Dengan kita nanti berdiskusi di sini, kita bisa menyampaikan. Yang pertama yang kita pahami adalah doktrin terorisme itu adalah ingin mendirikan kekhalifahan ya. Dia ingin mendirikan negara Islam satu-satunya sebagai ajaran untuk membangun negara. Sedangkan di sejarah kita, di konstitusi kita sudah menyampaikan bahwa Indonesia menganut ideologi Pancasila. Sama komunisme seperti itu juga. Dia ingin menggunakan ideologi mereka tanpa agama. Sedangkan Indonesia jelas-jelas menganut 6 agama yang diakui oleh negara. Plus Konghucu terakhir. Ya. Jadi itu dari sisi ideologi sudah bertentangan. Kemudian yang kedua, kita mengetahui adanya penyebaran ideologi terorisme. Yang kedua adalah paham yang menyatakan bahwa mereka menganut takfiri. Ya. Mengkafirkan yang bukan kelompok mereka. Mereka mempropagandakan atau mencederai umat Islam pada umumnya. Menganggap mereka juga menjadi bagian dari Muslim. Itu yang sulit untuk kita terima. Ya. Karena apa? Doktrin mereka membunuh seseorang ya, tidak berdosa. Ya. Menebarkan ketakutan. Kemudian menghancurkan objek-objek vital. Nah, tujuannya untuk apa? Menebar ketakutan dan menanamkan paham mereka. Ini juga bertentangan dengan apa yang nanti kita anut. Bagaimana kita, bangsa kita ini menjunjung tinggi hak-hak individu maupun hak asasi manusia. Sama kalau kita kembali ke doktrin komunisme. Harta adalah sama rata, sama rasa. Sama rata, sama rasa. Dia tidak menjunjung tinggi akan hak asasi manusia. Apakah cocok diterapkan di tempat kita? Kan tidak mungkin. Nah, itu dua poin saja yang sudah bisa kita ambil, apa itu radikalisme dan komunisme. Kemudian yang ketiga, doktrin radikal berikutnya adalah intoleransi. Ya, intoleransi. Dia tidak mengenal hidup berdampingan. Ya. Sehingga yang menjadi korban aksi terorisme adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu. Kalau kita kembali ke ajaran kita, bagaimana itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku, kita disampaikan untuk saling hidup berdampingan, ya, dengan orang yang berbeda. Kemudian yang perlu kita ketahui berikutnya adalah ada namanya paham jihadisasi, ya. Jihadisasi kalau kita umat muslim pada umumnya, ya, jihad artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik itu segi ibadah, mencari nafkah mata pencarian untuk anak istri kita, beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran Rasul, itu sudah jihad kita. Tapi ini ada menyampaikan jihad satu-satunya adalah perang, ya, atau jihad adalah bom bunuh diri. Nanti silahkan bisa dikaji oleh Pak Ustadz Lukman yang beliau nanti menjadi narasumber. Saya hanya sekilas saja yang kami sampaikan berdasarkan pendalaman teman-teman dari Densus, ya. Kemudian disebarkan ke jajaran. Kemudian kami sampaikan ke bapak-bapak semua. Kemudian yang terakhir, dia menganut loyalitas kepada Amir, ya. Hanya kepada Amir dia, pimpinan dia. Dia tidak loyal kepada ustadz-ustadz yang lain yang ada di negara kita ini. Ada lagi tidak loyal dengan Uli Amri, ya, atau pimpinan negara kita ini. Kita harus loyal pada presiden dan seterusnya, bupati, gubernur, itu pimpinan kita. Sepanjang itu mereka tidak memerintahkan hal-hal yang menyimpang, ya itu yang harus kita ikuti, ya. Ya, ada kita taat pada ulama, taat pada Rasul, taat pada pimpin negara kita di sini. Tiga itu kita pegang, ya kita bisa menjaga keamanan ketertiban. Dari lima ciri-ciri itu, bapak-bapak, harapan kami Polri tidak bisa bekerja sendiri, ya. Dengan panitia mengadakan acara seperti ini, kami sangat menyupport, berterima kasih, ya. Tidak ada kita pekerjaan ini dibebankan kepada satu pihak, ya. Dari masyarakat inilah yang bisa membantu Polri acara-acara seperti ini. Minimal mencegah, ya, minimal mencegah. Ada doktrin yang perlu kita sampaikan dari setelah kita pertemuan di sini, ketika kita mengetahui ada paham radikal, ada istilah namanya if you see something, you say something, ya. Jika Anda melihat sesuatu, maka katakan itu sesuatu itu kepada aparat. Ya, if you see something, you say something. Ya, apa? Apa yang tadi lima item yang saya sampaikan tadi ketika melihat. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kami sampaikan adalah pemetaan radikalisme yang di Indonesia ini ada tiga kelompok, Bapak. Yang pertama adalah kelompok simpatisan, ya. Simpatisan ini orang ini ideologinya sama dia. Dia lihat ada contohnya pengeboman di Masjid Cirebon, pengeboman di Polres Surakarta, dan pengeboman-pengeboman di selama bulan Ramadan tahun ini, ya. Mungkin bapak-bapak lihat semua, baik itu di Arab Saudi, di belahan dunia. Dia setuju, tapi dia tidak action. Hanya di dalam hatinya saja. Dia paham dengan ideologi lima tadi yang saya sampaikan. Dia setuju dengan kegiatan-kegiatan bom bunuh diri, tapi dia tidak action. Itu namanya dikategorikan sebagai kelompok simpatisan. Kemudian yang kedua adalah kelompok pendukung. Yaitu apa? Orang yang menyiapkan kos-kosan. Orang yang menyupport bahan-bahan baku peledak. Zat-zat kimia yang bisa diracik menjadi bom. Pelakunya masih jauh, tapi kita di sini local boy-nya menyiapkan itu, tempat kos, sepeda motor, mobil, menyiapkan dana, menyiapkan pondok, dan seterusnya. Itu namanya kelompok pendukung. Kemudian yang terakhir adalah kelompok inti. Kelompok inti ini siapa? Satu adalah yang dia bilang dia taat pada takmirnya atau amirnya yang menjadi panutan dia, yang memberikan doktrinisasi radikal. Kemudian yang kedua adalah orang yang pelaku langsung, yang sudah siap menjadi pelaku bom bunuh diri, yang memberikan doktrin mereka adalah jihadisasi tadi. Itu adalah kelompok inti yang siap dia melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum yang diatur di dalam tindak pidana terorisme. Jadi tiga aspek pendukung dan lima macam jenis-jenis doktrin radikal ini kami semua berharap itu tidak terjadi di sekitar kita, di wilayah Bali yang kita cintai ini, di mana provinsi kita ini adalah jualannya cuman wisata, ya, objek wisata. Ketika objek wisata itu lumpuh, maka kesengsaraan akan menimpa seluruh masyarakat di sini. Ya, kita berkacamata pada kejadian bom Bali 1 dan 2. Bagaimana lumpuhnya perekonomian, kemudian anak-anak kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah dengan baik. Ya, saya rasa itu bapak-bapak jemaah yang kami muliakan di sini, apabila ada tutur kata atau perkataan yang kami silap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Saya kiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Kapolda Bali yang diwakili Bapak Prianto. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Dan selanjutnya pada sesi pertama ini, insyaallah pemateri Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafidullah. Dan untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator Ustaz Alfian. Untuk itu kepada Ustaz dipersilakan.